Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?